Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini bersama dengan tim Safir Al-Azhar untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji dan membahas secara lebih mendalam ayat 91 surat Al-Maidah juz kelima yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anish shalah. Fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini adalah lanjutan dari keterangan ayat 90, di mana di dalam keterangan akhir ketika Allah mengharamkan tentang khamar, berjudi, memberikan sesajen kepada berhala atau patung, dan kemudian mengguni nasib, itu adalah rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan najis dan salah satu perbuatan syaitan yang harus diwaspadai. Di dalam 91 ini Allah menjelaskan lebih lanjut tentang perbuatan syaitan yang bagaimana yang menyebabkan perbuatan berjudi dan sebagainya itu terlarang. Allah mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, bahwasanya syaitan itu dengan khamar dan berjudi dan sebagainya itu hanya menginginkan perpecahan dan permusuhan di antara kamu saja. Jadi salah satu penyebab terjadinya perseteruan atau permusuhan ini diakibatkan karena minum-minuman keras atau karena perjudian. Dengan minum-minuman keras akan membuat akal sehat seorang terlupa sehingga dia tidak mampu membedakan mana kawan dan mana sahabat dan juga mana musuh. Dan juga karena perjudian akan menyebabkan seseorang hilang ingatan karena ketika dia kalah dia akan merasa tidak senang dan akhirnya rela untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada kawan-kawan dekatnya sendiri. Innama yuridu. Di sini Allah memulai dengan kata-kata yuridu dalam bentuk fi'il madhi, bahwa fi'il mudhari, bahwa ada keinginan atau ambisi atau misi dari syaitan ini untuk terus-terusan menimbulkan permusuhan. Sebenarnya ayat ini juga berkaitan dengan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suku Aus dan Khazraj yang sudah Islam berkumpul pada suatu tempat dan akhirnya dikompor-kompori oleh seorang Yahudi agar mereka kembali bermusuh. Kemudian dia pertama sekali menyuguhkan arak kepada umat Islam saat itu, suku Khaus dan Khajrat, dan kemudian mengkompori dengan cara membangkitkan fanatisme kesukuan di antara mereka, sehingga akhirnya timbullah perpecahan di antara kedua suku tersebut, walaupun pada akhirnya berhasil ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui ayat ini bahwa kita dapat mengetahui khamar, minuman keras, dan juga perjudian hanya akan menyebabkan kita berseteru dengan orang lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz dari tim Safir Al-Azhar, ada Ustaz Dr. Sofyan, Ustaz Ardiansa, dan juga Ustaz Jainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Saya melihat bahwa kita dihadapkan pada dua pilihan. Memilih yang halal atau memilih yang haram. Berteman dengan setan atau berkawan dengan Allah. Ketika kita berteman dengan Allah, maka la'allakum tuflihun. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia, tidak saja di akhirat, di dunia pun hidup aman, tentram dan nyaman. Kenapa? Karena tidak punya musuh, tidak punya rasa benci dengan siapapun. Kebalikannya, ketika kita memilih setan sebagai teman, haram sebagai gaya hidup sehari-harian, maka kita akan menjadi susah di akhirat dan juga sengsara di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki musuh di sana sini dan orang membenci kita. Ada satu kisah yang menarik ketika kemarin saya baru saja menjenguk orang yang sakit. Tentang adawah. Iya. Karena minum khamar yang menjadi doyan dia, sabu-sabu semua sudah dilakukan. Akhirnya ketika dia sakau, diletakkan orang di tengah rel kereta api sehingga begitu dia sadar kakinya sudah putus. Diperingati ini. Suatu hal yang menyedihkan bahwa yang dilakukan masyarakat itu salah, tetapi pembelajaran yang diterimanya juga sungguh sangat tidak setimpal ya. Tapi ini merupakan pembelajaran, itulah dampak dari minuman keras, drug, sehingga orang tidak segan-segan untuk menyampakkan dia di rel kereta api sehingga kakinya putus. Atau di sini ada rahasia ungkapan adawah wal baghdha, Ustaz Arifin. Adawah dan baghdha. Pertama adalah adawah ini permusuhan. Sementara baghdha adalah kebencian. Ini adalah dua hal yang menghancurkan dua masyarakat. Iya, saling terkait. Pertama adawah, yang kedua baghdha, saling membenci, saling menghasut, saling dendam. Nah, jadi ketika masyarakat sudah tertanam dalam diri mereka mentalitas adawah dan baghdha, maka sebetulnya pemenangnya adalah setan. Benar. Bukan malaikat ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha. Sementara malaikat, ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin kepada kita untuk melepaskan adawah dan baghdha, mewujudkan ukhuwah. Nah, itu disebut dengan ukhuwah. Nah, khamar, maisir ini bukan hanya merusak pribadi, tapi juga merusak apa namanya? Masyarakat dan sistem masyarakat. Minuman, ganja, sabu-sabu dan lain, nikotin, segala macam itu sebetulnya adalah ujung-ujungnya akan menghancurkan satu negara, masyarakat. Dan masyarakat adalah adik kandung dari negara yang besar ini ya. Lebih fatal adalah wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah. Ini suatu hari seorang pemuda bertanya kepada saya, berikan Ustaz Sofian amalan kepada saya supaya saya bisa meninggalkan khamar dan maisir, minuman mabukan. Saya bilang, silahkan Anda amalkan satu amalan yang Anda, jika Anda kerjakan, Anda akan meninggalkan khamar dan maisir. Saya bilang, apa Pak Ustaz? Saya bilang adalah salat subuh berjemaah di masjid. Ia lakukan. Akhirnya ia bisa lepas dari khamar dan maisir dengan salat subuh berjemaah di masjid. Kenapa? Karena zikir kepada Allah dan salat ini akan mampu menjauhkan kita dari sifat adawah dan baghdha. Kebiasaan buruk. Jadi zikir kepada Allah dan salat pada waktu itu akan menghilangkan adawah dan baghdha. Iya, jadi kalau kita lihat juga Ustaz, untuk menghindari dari godaan setan, jangan ikut rel setan. Ikuti rel Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbaik sangka dengan Allah, apapun yang terjadi, karena kan ini menjadi pelarian orang ketika dia melihat dunia ini sudah tidak bersahabat denganku, aku pun bersahabat dengan tua, ara, sabu-sabu. Dia salah. Sebenarnya Allah memberi cobaan karena Allah merasa sayang dengan dia. Nah, ini kan suatu hal yang menyedihkan, orang merasa ini pelarian. Rupanya ini bukan pelarian. Ini adalah penyesatan. Jadi pelarian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu ingat kepada Allah dan salat, maka dia akan jauh dari setan. Jadi ada istilah orang yang diguna-guna kemasukan setan dan sebagainya. Setan itu masuk dengan prinsip adawah dan baghdha, permusuhan dan kebencian. Kenapa? Karena dia atau otaknya kering dari zikir kepada Allah dan dari salat. Benar. Ya, artinya begini, salah satu terapi untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang orang-orang yang apa namanya terkena narkoba dan sebagainya adalah dengan cara salat dan berzikir, terutama salat subuh ya. Iya. Ya, saya melihat begini. Apalagi di tengah malam di Jawa Barat dan lain sebagainya di Kamal ya. Berastagi kita saksikan bagaimana mereka itu ketika masuk waktu salat dihentikan segala kegiatan, kemudian memperbanyak zikir. Sibuknya mereka dengan zikir ini sehingga tidak ada lagi peluang setan untuk masuk ke dalam saraf-saraf mereka. Bukan terapi penyembuhannya dengan diberikan narkoba ini, walaupun dengan jumlah ya, secara bertahap ya. Tapi ada solusi lain yang lebih tepat. Ada solusi lain, perbanyak zikir. Fahal antum muntahun, apakah anda tidak kapok dengan adawah dan balda ini? Ya, saya melihat begini Ustaz, dari keterangan ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa akibat khamar dan juga perjudian itu akan dapat menimbulkan perpecahan dan juga permusuhan. Inilah yang terjadi, inilah realita yang terjadi saat sekarang ini di Indonesia, di negara kita tercinta, di mana kita dapat melihat minuman keras itu di mana-mana. Narkoba itu sampai ke desa-desa. Perjudian itu sudah sampai kepada tingkat nasional. Karena memang MUI sendiri sudah menetapkan fatwa bahwa segala macam undian SMS itu termasuk perjudian. Artinya, suasana, kondisi di Indonesia ini adalah suasana yang sangat kritis. Kenapa? Karena perjudian dan khamar yang sudah begitu tersebar luar. Artinya begini, ini juga salah satu misi dari orang-orang yang tidak senang masyarakat Indonesia ini dapat bangun dari tidurnya, dapat membangun negara, dapat ini. Terlepas dari adawah dan balda. Dan juga saya harapkan agar para pemimpin kita sadar dengan hal ini begitu, bukan malah membiarkan atau menganggap ini adalah devisa terbesar negara yang bisa dipergunakan untuk pembangunan. Ini akan menghancurkan. Seberapa besar devisa yang didapat dari minuman keras atau perjudian ini, toh juga kehancuran yang akan kita peroleh lebih besar daripada devisa yang cukup besar yang diberikan oleh khamar dan maisir ini. Ya, kalau saya lihat bahwa ada pernyataan bahwa ini hanya ditopang oleh syariat Islam. Jadi mengatakan tegakkan syariat Islam. Ketika ditegakkan, maka pertama kali jangan minum khamar, jangan berjudi. Sebenarnya syariat Islam itu bukan saja minum khamar dan berjudi. Dan di sisi lain, berjudi dan minum khamar itu bukan saja dilarang oleh Islam. Semua agama samawi, semua orang yang berpikir jernih dan cerdas akan melarang khamar dan maisir. Jadi sangat naif ketika negara, ketika umat Islam mengatakan tolonglah hentikan narkotika dan hentikan perjudian, dibilang ini ingin menegakkan syariat Islam. Saya rasa itu suatu hal yang terlalu berlebih-lebihan, karena apa, manusia yang berjernih saja pun akan meninggalkan khamar dan maisir itu. Gimana Ustaz Ardi? Ya, kalau saya melihat ada satu hal yang menjadi kita sulit untuk memberantas, apakah itu perjudian ataupun apalagi minuman keras ini, karena ada image yang memang sengaja dibangun di tengah-tengah masyarakat bahwa minum khamar itu adalah sesuatu yang prestisius, sesuatu yang membanggakan, begitu. Oh, logikanya dibalik gitu ya. High class gitu. Begitu, seakan-akan dia adalah orang-orang yang hidup dalam semakin gila, gelemaur gitu. Semakin tidak bisa ngontrol otak, semakin bagus. Iya, dan itu kalau kita lihat terhadap film, kemudian sinetron-sinetron yang dengan sengaja meletakkan ya bekas-bekas botol khamar itu, apakah dalam bentuk segala macamnya itu tadi, dan itu menjadi sesuatu yang seakan membanggakan, diletakkan di lemari kaca di ruang tamu misalnya begitu. Ini kan sesuatu hal yang sangat, saya rasa, lebih bodoh daripada setan begitu. Kalau setan sudah bodoh, dia lebih bodoh lagi daripada itu. Inilah mungkin yang perlu sebenarnya dilihat oleh pemerintah segera, begitu. Untuk menjadi pemimpin ke depan pun ini adalah salah satu tugas berat, saya kira, yang harus dia pikirkan dari jauh-jauh hari untuk memberantasnya. Karena saya sering mendengar ya, ada beberapa jemaah kita juga ya, di instansi-instansi tertentu bahkan mereka ketika melaksanakan pesta itu minuman khamar ada. Di memang sengaja wajar, diadakan ya. Begitu. Menariknya pas 17 Agustus pula itu ya. 17-an atau acara apa sajalah, dirgahayu apa atau yang ulang tahunan. Begitu. Memang hampir hampir bisa dikatakan disengajakan untuk diadakan benda itu. Dan itu adalah simbol dari tingkatan high class. Ya, itu tadi sehingga menjadi. Padahal itu sebetulnya rijisun min amali syaitan. Berarti di sini ada perlu sosialisasi ya. Ya, jadi saya melihat bahwa keharaman khamar ini bukan mereka tidak tahu, tetapi karena ada image yang berbanding terbalik tadi, ya dia mengira bahwa kalau nggak minum khamar nggak jantan gitu, oh nggak gaul, kalau nggak ngerokok nggak gaul gitu kan. Nah, ini yang menjadi yang menjadikan orang sulit untuk meninggalkannya gitu. Itu memang suatu hal yang menyedihkan seperti yang saya kisahkan kawan tadi yang akhirnya putus. Memang betul orang yang minum khamar, orang yang berjudi itu sangat jauh dari sholat. Ketika ditanya seumur hidupnya sudah 40 tahun umurnya, sekalipun tidak pernah menyembah Tuhan. Nah, jadi sangat apa sedih, dia sembah? Sangat sedih katanya. Ketika putus kaki kau baru kau ingat Tuhan. Untung masih putus kaki ingat Tuhan. Kalau misalnya sudah putus nyawa, juga nggak ingat Tuhan katanya. Ya, mumpung masih putus kaki belum putus nyawa, sekarang beribadahlah, sholatlah. Karena dia berubah nggak? Iya, sudah mulailah zikir-zikir, dan gak tahu bismillah pun tak tahu, barulah ditalkinkan bagaimana cara mengucapkan bismillah. Orang Islam tapi tidak pernah beribadah. Jadi sebenarnya itu bukan prestise, itu adalah musibah. Bayangkan ketika kaki Anda putus baru bertobat karena judi dan minuman keras tadi. Iya, belum lagi dengan berbagai permasalahan kesehatan akibat minum-minuman keras dan juga perjudian ini ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, waktu kita yang cukup terbatas membuat kita tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Insyaallah akan kita lanjutkan keterangan ayat selanjutnya di kemudian pada besok harinya. Atau begini, sebagai pada khamar dan whisky, ganja itu disebut label ini haram. Iya, dan itu selamat ya. Sebagai kesimpulan pada kajian kita pada hari ini, bahwasanya minuman keras dan perjudian itu tidak akan membawa seorang kepada kesuksesan dan tidak akan meninggikan martabat seseorang, akan tetapi di mata Allah martabat orang yang meminum khamar atau berjudi akan menjadi sangat rendah. Mungkin ini yang patut kita tanamkan kepada diri kita dan kita sadari benar. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari berbagai hal-hal yang dilarangnya. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, kami dari tim Sabil Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Salam.